Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah fi kitabih Syarh as-Sunnah wal imanu بعذاب القبر ومنكر وناكر. Dan di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman kepada azab kubur, demikian juga mungkar dan nakir. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka beriman dengan azab, adanya azab kubur. Demikian juga adanya nikmat kubur. Bahwasanya seorang yang meninggal bisa jadi ia diazab di kuburnya, atau sebaliknya ia mendapatkan kenikmatan di kuburnya sampai Allah tegakkan hari kiamat. Wal qabr huwa manzilah baina dunia wal akhirah. Ia namanya kubur. Ia adalah sebuah tempat yang ada antara dunia dan akhirat, yang disebut juga selain alam kubur juga disebut alam barzakh. Karena al-barzakh huwa al-hajiz baina syai'ain. Dikarenakan al-barzakh itu maknanya pembatas antara dua hal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan, dan di antara keduanya, yakni dua laut yang bertemu, ada barzakh, ada pembatas sehingga dua laut tadi tidak saling bertemu. Laut yang satu dengan laut yang lain. Tapi tidak saling bertemu, bercampur, tapi terlihat ada pembatas di antara keduanya. Maka demikian pula alam barzakh, ia disebut sebagai barzakh dikarenakan sebagai pembatas antara alam dunia dan alam akhirah. Dikarenakan yang namanya alam tempat kita tinggal, kita akan melewati tiga alam. Alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Adapun alam dunia, maka mahallul amal, tempat kita beramal. Alam barzakh, mahallul intizar, ini tempat transisi, ruang tunggu yang akan mengantarkan kita nantinya kepada alam yang berikutnya, alam akhirat. Hiya darul qarar, hiya darul jaza, yakni tempat pembalasan terhadap apa yang diamalkan selama di dunia. Allah Ta'ala berfirman, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian akan mengunjungi kuburan-kuburan, yakni setiap kita pasti akan mati dan berpindah ke alam barzakh, alam kubur. Dan keadaan kita di alam kubur sebagaimana tadi, ini bukan tempat tinggal selama-lamanya, dikarenakan keadaan kita ketika datang ke alam kubur mithlu zair, seperti seorang yang berkunjung saja. Alladhi yazur wa yartahil, yang ia berkunjung kemudian akan pergi. Dan ketika seorang telah diletakkan di kuburnya, ketika orang-orang yang mengantarkan jenazahnya telah pergi meninggalkannya, saat itu ia masih bisa mendengar, wa innahu la yasma' qur'ani 'alihim, kata Nabi SAW, dia masih bisa mendengar suara sandal-sandal mereka meninggalkannya. Ini orang-orang yang mengantarkan jenazahnya. Maka pada saat itulah datang kepadanya dua orang malaikat di dalam kuburnya. Fayujlisani, dan ia pun didudukkan. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadih, kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Wa yahya hayatan barzakhiyah, ia pun dihidupkan kembali tapi dalam kehidupan alam barzakh. walaysat mithlal hayat allati fid dunya, dan bukan seperti kehidupan di alam dunia. Alamnya sudah berbeda, sehingga tidak bisa kita permisalkan seperti alam dunia, yang ketika apa yang terjadi di dalamnya, di alam kubur tadi, ini kemudian bisa kita dengar, bisa kita lihat, apakah itu dengan menaruh kamera di dalamnya atau perekam suara. Taib, maka yang demikian ini sudah berbeda alamnya, bukan lagi alam dunia. Tidak akan bisa untuk didapat, diketahui, karena alamnya sudah berbeda. Sebagaimana hal ini juga yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad dan selainnya, yang menyebutkan, menceritakan tentang azab kubur. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya para sahabat keluar bersama Nabi SAW mengantar jenazah seorang dari Ansar, seorang sahabat dari Ansar yang meninggal, diantarkan ke kuburnya Rasul bersama para sahabatnya. Sampai di kuburan dan telah dikubur, maka Rasulullah SAW duduk. Fajalasa Rasulullah SAW wajalasna haula, dan kami pun duduk di sekeliling beliau. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Kala itu para sahabat mereka tenang duduk di hadapan Rasulullah SAW, sampai seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Ya, ini menunjukkan sangat tenang. Taib, yang kalau seorang bergerak maka tentu burungnya akan pergi, sehingga ia diam tenang, sehingga burung itu tidak akan terbang ketika hinggap di atas kepalanya. Seolah-olah keadaan demikian. Wa fi yadihi 'ud. Di tangan Nabi SAW ada ranting yang beliau garis-garis di tanah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, "Ista'idzu billah min azabil qabr." Berlindunglah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Marratain aw thalatha. Beliau mengulanginya 2 atau 3 kali. Kemudian beliau menceritakan tentang keadaan mereka yang akan memasuki alam kubur tadi. Tsumma qala, innal abda al-mu'min. Sungguhnya seorang hamba yang mukmin, apabila telah sampai waktunya untuk berpisah dengan dunia, untuk memulai perjalanannya ke negeri akhirat, nazala ilaihi malaikah minas sama, akan turun kepadanya para malaikat dari langit. Yang wajahnya putih, ka'anna wujuhahum asy-syams, seolah-olah wajah-wajah para malaikat tadi seperti matahari, putih bersinar. Yang mana mereka membawa kafan dari kafan-kafan jannah. Wa hanut min hanutil jannah, wangi-wangian dari wangi-wangian jannah. Kemudian mereka duduk di hadapan mayit tadi, yang orang yang hendak meninggal tadi. Maddal basar, yakni sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam, kemudian datang malakul maut, malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sih, sampai kemudian malaikat maut tadi duduk di sisi kepalanya. Dan ia pun berkata, ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfirah minallahi waridwan, wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada ampunan Rabbmu dan keridoannya. Maka keluarlah ruh orang tadi dengan sangat lembut mengalir seperti aliran tetesan air yang keluar dari tempatnya. Kemudian para malaikat tadi mengambilnya, mengambil ruh tadi. lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain, tidak dibiarkan walaupun hanya sesaat. Kemudian mereka meletakkannya di kafan yang mereka bawa tadi dan diberi wewangian tadi. Yang kemudian mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, fayas'uduna biha, kemudian mereka pun, para malaikat tadi, naik ke langit dengan membawa ruh tadi. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal mala'ikah illa qalu ma hadzal ruh at-tayyib. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat kecuali mereka akan bertanya, ruh siapa ini? Ruh yang sangat baik. Maka mereka pun menjawab, ini adalah si Fulan bin Fulan, disebut dengan sebaik-baik namanya ketika di dunia. Dibawa naik sampai ke langit yang ketujuh. Setiap pintu langit ada para malaikat ditanya, ini ruhnya siapa? Ruh yang baik. Dijawab, ini adalah si Fulan bin Fulan dengan namanya yang baik ketika di dunia. Demikian terus sampai pada langit yang ketujuh. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, "Uktubu kitab abdi fi'illiyin." Tulislah kitab hambaku ini di illiyin. "Wa'iduhu ilal ard. Fa'inni minha khalaqtuhum. Wa fiha u'iduhum. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Dan kembalikanlah ia ke bumi, karena akulah, karena darinya lah aku menciptakannya, dan kepadanya akan aku kembalikan ia, dan darinya pula akan aku keluarkan kembali ia, aku bangkitkan kembali, taratan ukhra, pada yang kedua kalinya. Kemudian dikembalikanlah roh tadi ke jasadnya. Yani tadi, taib ketika ia dikuburnya. Dan pada waktu itulah datang kepadanya dua orang malaikat. Dua orang malaikat yang disebutkan oleh muallif di atas, namanya Munkar dan Nakir. Sebagaimana ini yang juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, juga Ibn Abi Asim, Al-Harith bin Nabi Usamah, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah. Yani penyebutan dua malaikat ini dengan nama Munkar dan Nakir. Ini diantara malaikat yang kita mengetahui namanya. Baik. Adapun malakul maut, malaikat maut, ada mengatakan namanya Izrail, maka ini tidak ada nas yang sahih dari Nabi SAW dengan nama Izrail. Hanya saja ia datang dari Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel. Sehingga yang lebih hati-hati kita mengatakan malakul maut, sebagaimana ini disebutkan dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi dengan nama malakul maut. Walaupun terkait dengan Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel, Nabi SAW menuntunkan kepada kita agar tidak boleh kita mendustakannya. Sebagaimana tidak juga kita sangat berpegang dengannya. Jadi tidak mengapa kita mengisahkan kisah-kisah Bani Israel yang mungkin datang dari kitab-kitab, entah dari Taurat atau dari Injil. Ini sebagai untuk mengambil pelajaran saja. Baik. Bukan sesuatu yang dijadikan hujjah. Kecuali kisah-kisah Bani Israel yang memang datang dari hadis-hadisnya Nabi SAW. Dikarenakan ada di antara Israiliyat yang memang berdasarkan hadisnya Nabi SAW. Adapun selain dari itu, maka kita tidak mendustakannya, kita juga tidak membenarkannya. Seperti tadi masalah nama Israel atau malaikat Saba, Ratu Saba, Dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, tapi dalam kisah Bani Israel sebutkan namanya Bilqis. Wallahu a'lam. Kemudian lanjutan hadis tadi, dua malaikat tadi, fayatihi malakan, datang padanya dua malaikat yang dalam riwayat yang lain disebutkan bernama Munkar dan Nakir. Fayujlisani, kemudian ia didudukkan, kemudian ditanya orang tadi, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqul Rabbi Allah, dan ia pun menjawab, Rabbku adalah Allah. Ditanya lagi oleh dua malaikat tadi, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapa laki-laki yang diutus tengah-tengah kalian? Maka ia pun menjawab, huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Kemudian mereka bertanya lagi, wa ma'allamak, apa yang ia ajarkan padamu? Fayaqul qara'tu kitabullah fa amantu bih wa saddaqtu, aku membaca kitabullah maka aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin fis sama, kemudian terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku ini. Fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah wa aftahu lahu baban ilal jannah, maka berikan ia kasur dari jannah, pakaikan ia pakaian dari jannah, dan bukakan untuknya pintu jannah, pintu jannah. Sehingga ia pun bisa mencium aroma yang wangi dari surga tadi, yang dibukakan pintunya untuknya, diperlihatkan, sehingga ia bisa melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Wa yusahu lahu fi qabrihi madda basarih, kemudian juga diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Qala, kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa ya'tihi rajulun hasanal wajh, kemudian datang kepadanya, kepada ruh tadi, seorang yang sangat baik rupanya, hasanul thiyab, bagus pakaiannya, thayyibur rih, wangi aromanya. Fayaqul, kemudian ia pun berkata, abshir billadzi yasurruk, bergembiralah dengan apa yang telah menyenangkanmu. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang engkau telah dijanjikan. Kemudian ia pun bertanya kepada orang tadi, man anta wajhu kal wajh yaji'u bil khair, siapa anda ini, wajahmu datang dengan membawa kebaikan? Maka ia pun menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amalmu yang salih. Kemudian orang tadi, mayit tadi, berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, segerakanlah tegakkan hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Dan ini fitnatul kubur. Fitnatul kubur yakni su'alul malakain ilal mayit. Pertanyaan dua orang malaikat ia menguji mayit tadi. Ketika ia adalah seorang hamba yang beriman, maka ia akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi. Demikian pula akan diberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan di alam kuburnya sebagai pembuka dari kenikmatan-kenikmatan yang akan ia dapatkan di jannah. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal abdal kafir. Adapun seorang hamba yang kafir, ketika hari di mana ia berpisah dengan dunia dan ia menuju ke akhirat, datang kepadanya dari langit para malaikat yang hitam wajahnya. Mereka membawa kain yang kasar. Para malaikat tadi duduk di hadapannya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya malaikat maut. Saya mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab, keluarlah menuju kemarahan dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikeluarkan rohnya dari jasadnya, dicabut dengan keras, dengan susah payah. Dan ketika dikeluarkan, ia pun dibungkus dengan kain tadi yang diambil dari neraka, yang keluar darinya bau yang sangat busuk. Kemudian ia pun dibawa ke langit, fayas'adu nabiha, taib. Setiap bertemu gerombolan kelompok malaikat ditanya, ma hadzar ruh al khabith, ruh siapa ini, ruh yang jelek, maka ia pun disebut dengan namanya yang jelek ketika di dunia, fulan bin fulan, sampai hatta yantahiya bihi ila sama'id dunia, sampai pada langit dunia, langit yang pertama. Fayastaftihu lahu, diminta untuk dibukakan pintunya, fala yuftahu lahu, kemudian tidak dibukakan untuknya. Kalau tadi seorang hamba mukmin dibukakan setiap pintu langit, mulai langit dunia dan langit yang kedua, ketiga, terus sampai langit yang ketujuh. Adapun rohnya orang kafir, maka tidak diterima di langit, bahkan langit dunia, langit yang pertama, tidak dibukakan. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Tulislah kitabnya di sijjin, di lapisan bumi yang paling bawah. Kemudian roh tadi dilemparkan ke jasadnya dan dikembalikan ke jasadnya. Yang kemudian datang padanya dua malaikat mendudukannya dan bertanya kepadanya sama dengan tiga pertanyaan tadi, marrabbuk, madinuk, apa siapa rabbmu, apa agamamu. Ditanya tentang Nabi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian. Semuanya dijawab dengan ha ha la adri, saya tidak tahu. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi. Meskipun ketika di dunia ia adalah seorang yang mengetahui jawabannya, bahkan ia menghafalnya, akan tapi ketika di alam kubur ia tidak akan bisa menjawabnya ketika ia adalah seorang kafir atau seorang munafik atau seorang murtab, seorang yang ragu. Kemudian fayunadi munadin minas sama, terdengar seruan dari langit, an kadzib, ia berdusta, fa'afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar, maka berikan ia pembaringan dari neraka dan bukakan baginya pintu neraka sehingga ia pun bisa merasakan panasnya. Wa yudayyiqu 'alaihi qabruh. Kemudian berikutnya dihimpitkan kuburannya hatta takhtalifa fihi adla'ah, sampai-sampai kuburan tadi disempitkan sampai ia terhimpit di dalamnya, sampai-sampai berselisih antara rusuknya, yang namanya tulang rusuk, yang kanan maupun yang kiri itu kan ada sela-selanya, yang kanan ada sela-selanya, yang kiri ada sela-selanya. Maka dihimpitkan kuburannya sampai-sampai tulang rusuk yang kanan masuk ke sela-sela tulang rusuk yang kiri. Tulang rusuk yang kiri masuk ke sela-sela tulang rusuk yang kanan. Wal'iyadzu billah. Ini azab kubur. Wa ya'tihi rajulun qabih. Qabihul wajh, qabihul thiyab. Kemudian datang kepadanya seorang yang jelek wajahnya, rupanya jelek pakaiannya, muntinur rih, busuk baunya. Kemudian mengatakan hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Kemudian ia bertanya, man anta, kawajahu kal wajah, yaji'u bisyar, siapa engkau ini? Wajahmu datang dengan membawa kejelekan. Fayaqulu ana amaluk al-khabith, maka ia pun menjawab, saya adalah amalmu yang jelek. Fayaqul rabbi la tuqimis sa'ah, maka ruhnya orang kafir tadi, ia pun berdoa kepada Allah, wahai Rabb, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Dikarenakan ia mengetahui apa yang telah disiapkan untuknya berupa azab yang keras, azab yang pedih, yang pembukaannya saja sudah ia rasakan di alam kubur dengan azab yang tidak mampu untuk kita membayangkannya. Allah musta'an, wal'iyadu billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan yang selainnya. Taib. Ini hadis yang sangat panjang dari sahabat Al-Barra bin Azib, sangat jelas kepada kita bagaimana apa yang dalam hadis tersebut berupa fitnah kubur, adanya fitnah kubur, yakni su'alul malakain, pertanyaan, ujian dari dua orang malaikat kepada mayit di kuburnya. Demikian juga adanya na'imul qabr, nikmat kubur, dan adanya azab kubur. Maka wajib bagi kita untuk beriman dengannya. Taib. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini pembahasan kita. Adapun yang setelahnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.